Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فإن شاء الله selanjutkan pelajarannya, pembahasan terakhir tentang jumu'ul qillati, jamak qillah, yakni bentuk jamak yang menunjukkan makna jumlah dari 3 sampai 10 secara umum. Demikian, walaupun sebenarnya juga tidak mutlak harus antara 3 sampai dengan 10, tetapi keumuman kebanyakan penggunaan ini untuk jumlah dari sesuatu yang tidak kurang dari 3 dan tidak lebih dari 10. Pada jamak qillah ini ada 4 wazan yang paling dikenal, yang paling banyak digunakan. Ini ada 4 wazan. Yang pertama yakni berwazan af'ulun. Jamak qillah wazan yang pertama adalah af'ulun. Kemudian wazan yang kedua yakni af'alun. Dan keduanya sudah dibahas dengan pembahasan yang ringkas di sini tentang kedua bentuk jamak qillah ini. Kemudian yang berikutnya yang sekarang insyaallah akan dibahas yakni pada wazan yang ketiga dari jamak qillah ini. Wazan yang ketiga yakni af'ilatun. Ini af'ilatun. Wa huwa qiyasiyun fi naw'aini aydhan. Dan dia wazan af'ilatun pada jamak qillah ini juga qiyasi pada dua jenis. Qiyas ada dua macam, dua jenis, yakni al-hamzatu yang hamzah yang pertama fi kulli ismin mufradin muzakkarin ruba'iyyin, pada setiap isim mufrad muzakkar ruba'i. Isim mufrad dan muzakkar menunjukkan makna atau menunjukkan jenis isim ini muzakkar. Kemudian ruba'i yakni tersusun dari 4 huruf. Isim tersebut tersusun dari 4 huruf. Qabla akhirihi harfu maddin. Dan sebelum huruf akhir itu adalah huruf mad. Jadi dari 4 huruf tersebut, sebelum huruf akhir, berarti huruf keberapa? Huruf ketiga ya. Dari 4, kemudian sebelum akhir yakni pada huruf ketiga, ini berupa huruf mad, yakni huruf panjang huruf sebagai tanda panjang atau bacaan panjang dari harokat sebelumnya, alif, wawu, atau ya. Ini sebelum akhir atau pada huruf-huruf yang ketiga. Maka bentuk jamak qillah ini mengikuti wazan af'ilatun. Mislu, contoh, to'amun, isim mufrad muzakkar, kemudian ruba'i ada 4 huruf, sebelum akhir ini berupa huruf mad yaitu huruf alif. Maka bentuk jamak qillahnya mengikuti wazan af'ilatun menjadi at'imatun. To'amun menjadi jamaknya, jamak qillah menjadi at'imatun. Raghifun, contoh yang berikutnya, Raghifun, ya, empat huruf ruba'i sebelum akhir itu mat, yaitu huruf ya sebagai mat atau panjang dari kasrah sebelumnya, raghifun. Maka bentuk jamak qillahnya mengikuti wazan aqilatun menjadi arghifatun. Contoh yang berikutnya, amudun ruba'i, ya, muzakkar ruba'i, ya, kemudian sebelum akhir pada huruf ketiga yaitu huruf mat, yaitu wawu, ya, sebelumnya huruf mat, berarti ini huruf mat, ya, amudun. Maka jamak qillah menjadi a'midatun, af'ilatun a'midatun. Contoh yang berikutnya, himarun, ya, ruba'i, sebelum akhir itu mat, alif, sebelum alif fathah, ya, ini alif sebagai huruf mat, ya, huruf panjang dari harokat yang sejenis yang sebelumnya, ya, maka bentuk jamaknya untuk jamak qillah ini menjadi ahmiratun, af'ilatun, sesuai dengan wazan af'ilatun. Ini, jadi ini pada isim mufrad, muzakkar, ruba'i, dan sebelum akhir adalah huruf mad. Jadi yang dimaksud huruf mad, yakni alif, sebelumnya fathah, kemudian wawu, sebelumnya adalah dhammah, dan huruf ya, yang sebelumnya adalah kasrah. Itu huruf-huruf mad. Jadi sesuai dengan jenisnya. Huruf sesuai dengan jenis harakatnya. Alif dengan fathah, wawu dengan dhammah, ya dengan kasrah. To'amun, makanan, raghifun, roti, amudun, tiang, tonggak atau pilar, himarun, keledai. Ini jenis yang pertama dari wazan af'ilatun. Kemudian yang kedua, ba, fi kulli ismin ala wazni fa'alun au fi'alun, pada setiap isim yang mengikuti wazan fa'alun atau fi'alun, ya, setiap isim yang mengikuti wazan fa'alun atau fi'alun, bisyarti, dengan syarat, ya, jadi ada syaratnya, tidak semua isim yang berwazan fa'alun atau fi'alun, tetapi ada syaratnya di sini. Bisyarti ay an takuna ainuhu wa lamuhu harfan wahidan. Dengan syarat apa? Ain kalimah dan lam kalimah itu berupa satu huruf. Ya. Maksudnya hurufnya sama antara ain kalimah dengan lam kalimah. Ya. Au atau ay yakuna mu'talal lam, atau keadaan isim tersebut adalah mu'tal lam, yakni lam kalimahnya pada isim tersebut itu berupa huruf illah. Pada wazan fa'alun atau fi'alun tadi ada dua syarat, fa'alun atau fi'alun. Ini disyaratkan yang pertama ain kalimah, jadi pada wazannya fa'alun fi'alun, kan ada ain kalimah dan lam kalimah. Nah, ain kalimah dan lam kalimah tersebut ini berupa huruf yang sama, satu huruf, maksudnya huruf yang sama. Ini contoh di situ disebutkan zimamun. Zimamun contohnya. Nah, ini yang mengikuti wazan fi'alun. Nah, di sini tampak ain kalimah pada zimamun adalah huruf min. Kemudian lam kalimah pada isim ini juga sama hurufnya, yaitu huruf min. Berarti antara ain kalimah dan lam kalimah pada kata zimamun ini hurufnya sama, satu huruf. Berarti dia memenuhi syarat. Ya, memenuhi syarat. Sehingga nanti bentuk jamaknya mengikuti wazan afilatun menjadi azimmatun. Jadi dua huruf yang sama itu diidghamkan, ya. Mengikuti wazan afilatun, asalnya azmimatun. Jadi kalau dibuat sama dengan wazannya secara asal kan menjadi azmimatun, afilatun, ya, azmimatun. Nah, kemudian dua huruf yang sama yaitu huruf mim dalam kata ini diidghamkan menjadi azimmatun. Tetap ini mengikuti wazan afilatun, hanya saja karena ada dua huruf yang sama itu diidghamkan, maka ada sedikit perubahan ini azimmatun. Ini memenuhi syarat yang pertama, yakni ain kalimah dan lam kalimah ini berupa huruf yang sama. Kemudian pada syarat yang kedua tadi disebutkan au an ayyakuna mu'tallal lami, atau isim tersebut lam kalimahnya berupa huruf illah. Si mu'tallam berupa illah, berupa huruf illah pada lam kalimah, huruf yang akhir. Pada wazan fa'alun atau fi'alun, lam kalimah atau huruf akhir itu berupa huruf illah. Maka nanti jamaknya akan mengikuti wazan af'ilatun. Contoh, di sini disebutkan rida'un, ya, mengikuti wazan fi'alun. Ya. Rida'un, ya, mengikuti wazan fi'alun, kemudian lam kalimah itu berupa huruf illah. Ya. Lam kalimah atau huruf akhir pada kata ini, pada contoh-contoh ini adalah berupa huruf illah. Mana? Rida'un. Ya, padahal hamzah itu bukan huruf illah, tapi ini dikatakan mu'tal lam, yakni dengan melihat aslinya. Aslinya adalah rida'un. Ya. Jadi asli dari hamzah itu adalah huruf ya. Ya. Sehingga yang dilihat pada keadaan aslinya, asalnya, untuk menentukan itu mu'tal akhir, ya, dengan melihat huruf aslinya. Itu ya, di sini rida'un ya, dengan ya, ya. Baik. Kalau hamzah itu bukan huruf illah, ya, tidak termasuk huruf illah. Seandainya, ya, seandainya ada kata yang huruf akhirnya hamzah dan hamzah itu asli memang hamzah, bukan pengganti dari wawu atau bukan pengganti dari ya, bukan pengganti dari huruf illah, maka isim tersebut bukan mu'tal lam. Ya. Ini. Jadi kalau hamzahnya asli berarti itu bukan mu'tal lam, tapi tetap ya hamzah atau mahmuz. Ya, jadi bukan termasuk isim yang huruf akhirnya itu illah. Jadi bedakan, karena hamzah itu terkadang sebagai pengganti dari huruf illah, dari wawu atau dari ya, atau mungkin dari alif. Ini ya. Jadi pada kata rida'un, dan pada contoh berikutnya juga di situ disebutkan rida'un, qoba'un, ina'un, ya. Kata-kata ini huruf akhirnya adalah berupa huruf illah yang kemudian diubah menjadi hamzah. Ya, huruf-huruf illah yang di akhir itu diubah menjadi hamzah, menjadi rida'un, qoba'un, ina'un. Ya, asalnya huruf ya, asalnya rida'yun, qoba'yun, ina'yun. Ya, sehingga dari asalnya ini untuk menentukan ini adalah isim yang mu'tal lam, yang berubah huruf illah pada huruf akhirnya. Dan kemudian karena ini mu'tal lam mengikuti wazan fa'alun atau fi'alun, maka bentuk jamaknya mengikuti wazan af'ilatun. Dari rida'un menjadi ardiyatun. Rida'un wa ardiyatun. Qoba'un menjadi aqdiyatun. Ina'un menjadi aniyatun. Ya. Aniyatun. ya. Pada aniyatun di situ bertemu dua hamzah, sehingga hamzah yang kedua dilunakkan menjadi mat, ya. Dari inaun, kata inaun awalnya kan hamzah, ya, dibentuk akilatun, ya, kalau asalnya akan menjadi a, ya, niyatun. Jadi hamzah yang awal itu tambahan pada bentuk jamak ini, kemudian fa kalimah berupa hamzah. Ya, pada inaun fa kalimahnya kan hamzah, kemudian dibentuk jamak mengikuti wazan akilatun, ada hamzah tambahan di awal isim jamak ini, sehingga hasil asalnya akan menjadi akniyatun. Nah, kemudian dua hamzah bertemu, hamzah yang kedua dilunakkan menjadi alif, menjadi mat hamzah yang pertama, sehingga menjadi aniyatun. Dari akniyatun menjadi aniyatun, dan penulisannya itu dengan tanda mat seperti yang tertulis tersebut, ya, aniyatun. Itu pembahasan nanti insyaallah di akhir kitab ini akan dibahas tentang perubahan hamzah menjadi alif ataupun yang semisal itu, kaidah-kaidah iqlal ataupun ibdal, itu ada pembahasan yang tersendiri insyaallah di waktu mendatang. Ini macam yang kedua pada bentuk jamak qillah, afilatun, yakni berasal dari isim yang mengikuti wazan fa'alun atau fi'alun dengan syarat ain kalimah atau dan lam kalimah. Ain kalimah dan lam kalimah itu berupa huruf yang sama, atau isim tersebut ya, lam kalimahnya berupa huruf illah seperti yang ditunjukkan dalam contoh-contoh ini. Zimamum, tali kekang, tali kendali pada kuda atau yang semisalnya, ya. Ridaun, baju pakaian yang bagian atas yang diselempangkan. Kemudian qobaun, pakaian luar. Inaun, bejana. Ini wazan yang ketiga dari jamak qillah, af'ilatun. Yang berikutnya wazan atau bentuk yang keempat pada jamak qillah, yakni fi'latun. Ya. Wazan yang keempat atau bentuk sighah yang keempat pada jamak qillah, fi'latun, wahiyya tutarribu fi mufradatin la tahbu'u li sighatin muayyanatin. Sighah yang keempat ini, ya, secara umum ada pada kata-kata, ya, tutarribu fi mufradatin, mufradatin, ya, umumnya terdapat pada kata-kata la tahru'u li sighatin muayyanatin, yang tidak mengikuti bentuk tertentu, ya. Jadi tidak ada qiyas secara tertentu dari sighah yang keempat ini. Wahiyya ashharu, wahiyya ashharu ma takunu fil auzanil atiyati, dan yang paling banyak, yang paling dikenal pada sighah fi'latun ini pada wazan-wazan sebagai berikut, yang banyak dijumpai, yang banyak penggunaannya, dikenal untuk isim yang bentuk jamak qillahnya mengikuti wazan fi'latun ini pada wazan-wazan isim berikut ini. Hamzah yang pertama, fa'alun, isim yang berwazan fa'alun, jamak qillahnya mengikuti wazan fi'latun. Mislu contoh fatan, fatan ini wazannya fa'alun, hanya saja karena huruf akhir dari fatan itu huruf alif, ya, maka alif tidak menerima harokat, ya, maka harokat yang akhir, yaitu dhammah, tidak bisa tampak, ya, pada kata fa'lan tersebut. Ini. Ya, fa'lan ini fa'alun, wazannya fa'alun. Kemudian jamaknya mengikuti wazan fa'alatun menjadi fi'yatun. Fa'lan jamaknya adalah fi'yatun. Yang ba yang kedua, fa'lun. Isim yang berwazan fa'lun. Jamak qillahnya menjadi mengikuti wazan fi'alatun. Mislu, contoh, saurun. Ya, wazannya fa'lun, saurun. Jamak qillahnya menjadi siratun. Ya. Dari saurun dibentuk fi'alatun. Ya, tadi asalnya wawu. Ya, karena sebelum wawu itu kasrah, maka wawunya tiuratun asalnya, ya. Wawunya diubah menjadi huruf ya yang sesuai dengan kasrah sebelumnya, sehingga menjadi siratun. Ini. Karena wawu huruf qillah, ketika sebelumnya kasrah, maka disesuaikan wawu diganti dengan huruf ya. Ya, dari taurun menjadi siratun. Yang jim yang ketiga, wazan yang ketiga, yakni fa'ilun. Mislu, contoh, shabiyun. Shabiyun, ya, ini wazannya fa'ilun. Ya, shabiyun, huruf yang akhir huruf ya, itu ada dua huruf, ya, yang ditulis dengan tasydid. Kalau diuraikan shabiyun tasydid itu untuk menggantikan dari dua huruf yang sama, yang awalnya sukun, yang kedua berharokat. Jadi sesuai dengan wazannya, fa'ilun, shabiyun. Kemudian jamaknya mengikuti wazan fi'alatun menjadi shibayatun. Ya, shibayatun. Ini. Yang dal, yang keempat, fa'alun. Mitlu, contoh, ghazalun. Ya. Sesuai wazannya, ya, hurufnya sahih semua. Ghazalun, maka jamak qillahnya menjadi ghizlatun. Ghizlatun, mengikuti wazan fi'alatun. Ya. Yang ha, yang kelima, fu'alun, ya. Contohnya ghulamun, ya. Ghulamun, fu'alun, maka jamak qillahnya menjadi ghilmatun. Sesuai wazannya, fi'alatun. Ini. Jadi pada beberapa wazan isim ini bentuk jamak qillah mengikuti sigha, mengikuti bentuk yang keempat, yakni fi'latun. Fatan pemuda, taurun sapi jantan atau panteng atau yang semisal itu, shabiyun anak kecil, ghazalun kijang atau rusa atau menjangan, ghulamun, ya, anak kecil, ya, anak, ya, ini ghulam. Ini sighah yang keempat dari jamak qillah. Jadi sudah disebutkan dan juga dijelaskan semua sighah pada jamak qillah yang jumlahnya ada empat ini, yang banyak digunakan, yang dikenal dalam bahasa Arab, yakni yang pertama af'ulun, yang kedua af'alun, yang ketiga af'ailatun, yang keempat fi'latun. Ada yang ditanyakan dari ini? Jadi isim ketika dibentuk menjadi jamak qillah dengan wazan-wazan ini tadi, dengan salah satu dari empat wazan ini, maka menunjukkan jumlahnya, ya, itu antara tiga, mulai dari tiga sampai dengan sepuluh. Secara umum demikian. Ya, walaupun tidak mutlak harus seperti itu, harus tiga sampai sepuluh, tetapi keumuman itu menunjukkan bilangan yang jumlah dari 3, 4, 5 sampai dengan 10. Sesuai dengan makna dari jamak illah. Kemudian yang berikutnya, jenis yang kedua dari jamak takfir, yakni jumu'ul kafrati, jamak kafrah. Ya, jadi jamak takfir sebagaimana disebutkan kemarin, jamak takfir terbagi menjadi dua macam. Jamak takfir terbagi menjadi dua macam. Yang pertama jamak qillah atau jumu'ul qillati, kemudian yang kedua adalah jumu'ul kafrati atau jamak kafrah. Ya, disebutkan dijelaskan tentang jamak kafrah, jumu'ul kafrati. Wahia as-siyaghu allati yaqulu anha as-sarfiyyuna innaha tadullu ala adadin la yaqillu an thalathatin wa yazidu ala asharatin. Jumu'ul kathrah, yakni bentuk-bentuk jamak yang dikatakan oleh para ahli sharaf bahwa bentuk jamak tersebut, bentuk jamak kathrah tersebut, ini menunjukkan pada bilangan yang tidak kurang dari 3 dan lebih dari 10, melebihi dari 10. Ini artinya, maksudnya tidak hanya terbatas sampai 10 saja, tapi bisa lebih dari itu sampai tidak terhingga. Ya, jadi 3, 4, 6, 9, 10, 11, 19, 20, 100, 1000 sampai tidak terhingga. Ini makna yang terkandung dalam jamak kathrah. Bentuk jamak yang menunjukkan bilangan tidak kurang dari 3 dan lebih dari 10. Ya. Walaha awzanun kathiratun, dan jamak qillah ini mempunyai banyak wazan. Banyak sekali wazan pada jamak kathrah ini. Ashhuruha salasatun wa ashruna waznan. Yang paling dikenal, yang paling terkenal dari wazan-wazan jamak kathrah itu ada 23. Salah satu wa ashruna waznan, ada 23 wazan. Na'ruduha ala nahwi tali, yang kita jelaskan, kita paparkan dengan arah berikut ini. Jadi insyaallah masing-masing dari ke 23 wazan atau bentuk jamak kathrah akan disebutkan, dijelaskan satu persatu di sini. Baik. Lebih banyak ya, kalau jamak qillah hanya 4 wazan, untuk menghafalkannya insya Allah lebih mudah karena hanya 4, sedikit. Tapi kalau untuk jamak kathrah ini ada 23, ya, jadi lebih banyak ya. Butuh lebih banyak perhatian dan banyak menghafal juga di sini ya. Baik. Awalan yang pertama, wazan yang pertama pada jamak kathrah yang disebutkan di sini, fa'lun. Yang pertama wazannya adalah fa'lun. Wa huwa qiyasiyun fi syai'aini. Wazan ini, wazan jamak kathrah ini, fa'lun, ini qiyasi pada dua hal, pada dua jenis isim. Al-hamzatu, yang hamzah yang pertama, yakni pada isim, ya, bentuknya atau wazannya af'ulu. Ya, af'alu. Ya, af'alu. Ya, ain kalimahnya fathah, kemudian lam kalimah tidak tanwin. Ya, af'alu. Jadi perhatikan ya, dalam penulisan, ucapan dan makna itu akan berbeda. Di sini disebutkan af'alu dengan penulisan seperti itu, hamzah, fa, ain dan lam. Kalau dibandingkan ya, sebelum kita membahas ini, kalau dibandingkan tulisan tersebut pada bentuk jamak qillah yang pertama, af'ulun, ya, tulisannya sama persis, tidak ada perbedaan, hamzah, fa, ain dan lam. Tetapi bentuknya atau lafadznya berbeda. dan maknanya juga berbeda. Kalau ain kalimah dibaca dhammah, kemudian lamnya tanwin af'ulun, ini bentuk jamak, jamak qillah. Tapi kalau ain kalimah di fathah dan lam itu tidak tanwin, af'alu, ini isim mufrad. Ya, ini diperhatikan, harokat itu bisa membedakan makna, membedakan arti. Sehingga hati-hati ya, dalam menerapkan atau membaca kata-kata yang semacam ini ya. Jadi wazan yang pertama tadi fa'lan, ini pada isim af'alu, yakni wasfun li muzakkarin. Af'alu ini sifat pada muzakkar, menjadi sebuah sifat dari isim yang muzakkar. Yang ba, yang b, fa'la'u wasfun li mu'annasin. Bentuk isim yang kedua adalah fa'la'u. Ini sebagai sifat pada mu'annas, sifat dari perempuan atau mu'annas. Jadi af'alu sifat untuk muzakkar, kemudian fa'la'u sifat untuk mu'annas. Maka nanti bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'lun. Wadhalika mitlu. Nah, ini contohnya asmaru wa samra'u. Ya, asmaru sifat untuk muzakkar, ya, terkait dengan warna yang coklat, ya, sesuatu yang coklat, yang berwarna coklat untuk muzakkar. Kemudian samra'u, ini juga sifat terkait dengan warna untuk mu'annas, sesuatu yang berwarna coklat untuk mu'annas. Nah, dari dua sifat ini, yang satu untuk muzakkar, asmaru, yang satu untuk mu'annas, samra'u, ini bentuk jamaknya sama, satu lafaz, yakni mengikuti wazan fa'lun. Sehingga dikatakan di sini wa jam'uhuma, jamak dari keduanya, jamak dari asmaru dan jamak dari samra'u adalah sumrun. Fa'lun sumrun, ya, mengikuti wazannya. Fa'lun sumrun. Ini. Jadi sifat untuk jamak muzakkar sumrun. Sifat untuk jamak muannas sumrun. Sama bentuk jamaknya. Contoh yang berikutnya, akhbaru, yang hijau, yang bersifat hijau atau yang berwarna hijau untuk muzakkar. Akhbaru wazannya af'alu. Wa khabra'u, kemudian khabra'u sifat untuk muannas, yang hijau untuk muannas, yang berwarna hijau untuk muannas, wazannya fa'la'u, ya, khabra'u. Kemudian wa jam'uhuma, jamak dari keduanya adalah khudrun. Ya, wazannya fa'lun. Jadi khudrun ini sifat untuk jamak mudzakkar sekaligus untuk jamak muannas. Jadi bentuk jamaknya sama antara mudzakkar dengan muannas dari sifat-sifat ini. Ya, baik. Dan tadi jamaknya mengikuti wazan fa'lun. Kemudian ada catatan di sini terkait dengan bentuk jamak ini. In kanat ainuhu wawan, jika ain kalimah itu berupa wawu, ain kalimah pada bentuk jamak fa'lun itu berupa wawu, wajib tarku fa'ihi madmumatan, maka wajib membiarkan fa' tersebut tetap dhammah. Ya. Yeah. Mislu, contoh, ya, dijelaskan dengan contoh. Aswadu wa sauda'u, sifat untuk muzakkar aswadu, sifat untuk mu'annas sauda'u, yang hitam. Wa jam'uhuma, jamak dari keduanya menjadi sudun. Sesuai wazannya ya, fa'lun. Nah, pada aswadu maupun sauda'u, itu ain kalimah adalah huruf wawu. Aswadu, sauda'u, disesuaikan dengan wazan af'alu, fa'la'u, ya, ain kalimah itu berubah huruf wawu. Ketika dibentuk jamak mengikuti wazan fa'lun menjadi sudun. Jadi ain kalimah ini wawu. Nah, Kalau ain kalimah ini berupa wawu, sudun contohnya, maka wajib membiarkan fa kalimah itu dhammah. Yakni huruf sebelum wawu tadi sebagai fa kalimah ini tetap dibiarkan dengan harakah dhammah. Sinnya pada kata sudun itu fa kalimah sebelum wawu, sebelum ain kalimah yang wawu, ya itu tetap dengan dhammah. Sudun. Dan ini tetap sesuai wazannya fa'lun sudun. Ini. Itu kalau ain kalimahnya wawu. Lalu yang berikutnya fa in kanat al ainu ya'an, dan jika ain kalimah itu berupa huruf ya. Ya, ain kalimah ini berupa huruf ya, maka wajaba kasrul fa'i, maka wajib mengkasrah fa kalimahnya. Huruf yang pertama wajib dikasrah. Kalau ain kalimah atau huruf kedua ini berupa huruf ya. Bagaimana? Mithlu, contoh. Pada sifat abyadu wa baydau. Ini sifat yang putih, yang berwarna putih. Abyadu untuk muzakkar, baydau untuk muannas. Nah, ketika dibentuk jamak mengikuti wazan fa'lun, ya, asalnya atau perhatikan di situ ya, abyadu ain kalimah adalah huruf huruf ya. Ya, ain kalimah adalah huruf ya. Nah, ketika dibentuk jamak mengikuti wazan fa'lun akan didapatkan apa? Bui. Asalnya ya akan didapatkan buyudun. Ini. Jadi ba ya bot. Dan asalnya wazannya fa'lun fa kalimah dhammah. Ya, tetapi di sini didapati apa? Fa kalimah dhammah huruf ba pada buyudun itu dhammah kemudian diikuti ya. Karena ain kalimahnya huruf ya. Maka dalam keadaan demikian fa kalimah yang dhammah tadi wajib diubah menjadi kasrah supaya sesuai dengan ya yang sesudahnya. Ya, sehingga menjadi biyobun. Jadi bomahnya pada ba diganti dengan kasrah. Dari buyobun menjadi biyobun. Ini. Baik. Itu ya. Jadi kalau ain kalimah wawu tetap dengan bomah pada fa kalimah pada sebelum bomah sebelum wawu sudun contohnya. Tetapi kalau ain kalimah itu huruf ya, maka fa kalimah wajib diubah harakatnya menjadi kasrah supaya sesuai dengan ya tersebut menjadi biyubun. Asalnya buyubun ya, kemudian diubah menjadi biyubun. Ini. Baik. Ini wazan yang pertama pada jamak kasrah ya, fa'lun. Tanian, wazan yang kedua pada jamak kasrah fu'ulun. Ya, berbeda ya. Tadi fu'ulun ain kalimahnya sukun. Sekarang wazan yang kedua fu'ulun ain kalimahnya dhammah. Ya. Wa huwa qiyasiyun aidan fi syai'aini. Wazan ini fu'ulun ya. Wazan fu'ulun untuk jamak kasrah ini juga qiyasi pada dua macam. Dua macam isim. Alhamzah itu yang hamzah yang pertama, macam yang pertama, yakni wasfun ala wazni faulun. Ya, ini adalah bentuk jamak. Ya, wazan faulun ini bentuk jamak dari sifat yang mengikuti wazan faulun. Maksudnya mufradnya itu berupa sifat yang mengikuti wazan faulun bimakna fa'ilun. Bimakna fa'ilin. Jadi fa'ulun yang bermakna fa'il. Artinya yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Ini. Itu makna dari fa'ulun. Bimakna fa'il. Jadi fa'ulun yang bermakna yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Karena nanti ada fa'ulun yang makna yang lain. Ini ya. Baik. Mithlu, contoh. Saburun. Jadi saburun orang yang sabar. Nah, saburun ini maknanya apa? Makna dari saburun adalah sabirun, yang sabar. Ya, jadi saburun ini maknanya adalah sabirun. Maka bentuk jamaknya ini mengikuti wazan fu'ulun sehingga menjadi suburun. Ini jamaknya. Contoh yang berikutnya, ghafurun. Ghafurun di sini bermakna ghafirun. Ya, artinya yang bermakna sebagai atau seperti pada ism fa'il yang menunjukkan pelaku dari fi'il tersebut. Ya, ghafurun bimakna ghafirun, maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fa'ulun menjadi ghufurun. Yang mengampuni, yang memberi ampun, ghafur atau ghafir. Ini jenis yang pertama, ism yang bermakna sifat mengikuti wazan fa'ulun yang bermakna fa'ilun. Maka bentuk jamaknya, jamak takrar itu dibentuk mengikuti wazan fa'ulun. Kemudian yang ba, yang kedua, jenis yang kedua dari fa'ulun, yakni kullu ismin ruba'iyyin, setiap isim ruba'i, isim yang tersusun dari empat huruf, ruba'i berarti empat huruf, lamuhu sahihatun, yang lam kalimahnya itu berupa huruf sahih. Ya, jadi empat huruf, lam kalimah berarti huruf yang akhir ya, ini berupa huruf sahih. Bisyarati, dengan syarat, empat huruf kemudian lam kalimah ini huruf sahih, dengan syarat ayyakuna qablaha maddatun, dengan syarat huruf sebelumnya, huruf sebelum lam ini adalah huruf mad, huruf sebagai tanda panjang ya. Mungkin bisa alif atau wau atau ya yang sebelumnya berharokat sesuai dengan jenisnya. Kalau alif sebelumnya fathah, kalau wau sebelumnya dhammah, kalau ya sebelumnya kasrah. Ini huruf mad. Ya, dari sisi bacaannya ya disebut huruf mad. Alif sebelumnya fathah, kemudian wau sebelumnya adalah dhammah, atau ya sebelumnya adalah kasrah. Ini. Ini syarat. Jadi isim ruba'i, isim yang tersusun dari empat huruf, lam kalimahnya itu huruf sahih, dengan syarat sebelum lam tersebut itu adalah huruf mad, huruf panjang. Dan ada syarat tambahan, fa'in kanat al-maddatu alifan, jika huruf mad tersebut alif, ya, jika huruf mad tersebut adalah alif, fayushtaratu ayyakuna ghairu muda'afin, ghaira muda'afin, maka disyaratkan ya, isim tersebut itu bukan muda'af. Jika yang sebelum lam kalimah tadi huruf mad ini adalah alif, ini ada syarat tambahan, yakni apa? Isim ini bukan muda'af ya, bukan muda'af. Artinya apa? Antara ain kalimah dan lam kalimah itu hurufnya harus berbeda, bukan huruf yang sama. Jadi makna muda'af itu ain kalimah dan lam kalimah itu hurufnya sama, itu isim yang muda'af. Nah, di sini disyaratkan bukan muda'af, berarti apa? Antara ain kalimah dan lam kalimah hurufnya harus berbeda, tidak boleh sama. Syarat-syarat terpenuhi, maka bentuk jamak dari isim yang seperti ini nanti mengikuti wazan fu'ulun. Mislu, contoh imadun. Imadun memenuhi syarat empat huruf, ruba'i, kemudian lam kalimahnya sahih, sebelum lam kalimah itu mad, itu alif, sebelumnya fathah. Kemudian mad ini dengan alif disyaratkan bukan mudha'af, yaitu pada imadun ain kalimah mim, kemudian lam kalimah dal, kan hurufnya berbeda, berarti bukan mudha'af, ghairu mudha'af, berarti ini memenuhi syarat. Sehingga karena memenuhi syarat-syaratnya tadi, bentuk jamaknya menjadi umudun, mengikuti wazan fa'ulun. Ya. Contoh yang berikutnya, katibun, ya. Itu ta ya, katibun, memenuhi syarat lam kalimahnya adalah huruf sahih, yaitu huruf ba, kemudian sebelumnya adalah huruf mat, yakni huruf ya, ya. Dan sebelumnya itu kasrah ya, katibun. Maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fu'ulun menjadi kutubun. Katibun wa kutubun. Contoh yang berikutnya, sarirun. Rubai, isim ini rubai, kemudian lamnya sahih, kemudian sebelum lam kalimah tersebut itu mat, yaitu huruf ya. Ya, huruf ya, huruf mat, ya, sebelum ya itu kasrah, yang ini memenuhi syarat, maka bentuk jamaknya mengikuti wazan fu'ulun menjadi sururun. Sarirun wa sururun. Contoh yang berikutnya, atanun. Ya, atanun rubai, lamnya, lam kalimah itu sahih, yaitu huruf nun. Kemudian sebelum itu adalah hurufnya mat, yaitu alif. Nah, ketika alif, ini juga bukan mudha'af, huruf ain kalimah dan lam kalimah berbeda. Ya, maka ini memenuhi syarat, bentuk jamaknya menjadi utunun. Sesuai wazannya, fu'ulun. Ini. Aimadun, tiang, atau pilar, ya. Katibun, bukit pasir. Sarirun, tempat tidur. Atanun, keledai betina. Nah, tadi disyaratkan, jika huruf mat itu alif, dan syaratnya bukan mudha'af. Lalu kalau ternyata isim tersebut mudha'af, bagaimana? Bagaimana bentuk jamaknya? Berarti kan dia tidak memenuhi syarat, sehingga bentuk jamaknya tidak dibentuk mengikuti wazan fu'ulun. Lalu bagaimana bentuk jamaknya pada mudha'af? Disebutkan di sini, fa in kanat al maddatu alifan, jika huruf mad itu adalah alif. Ya, empat huruf tadi ya, empat huruf ini, kemudian huruf mad itu alif. Walismu mudha'afan, dan isim itu mudha'af. Artinya apa? Ain kalimah dan lam kalimah ini hurufnya sama, satu huruf yang sama. Bagaimana? Faqiyasuhu ala akilatin alladhi sabaqa, maka qiyasnya, qiyas bentuk jamaknya adalah akilatun, mengikuti wazan akilatun, ya, sebagaimana yang sudah lewat, yang sudah dijelaskan tadi. Ya. Mislu, contoh zimamun, itu mim ya, zimamun jamaknya menjadi zimmatun, ya, mengikuti wazan af'ilatun. Kenapa? Karena ini mudha'af, isim ini yaitu hurufnya sama antara ain kalimah dengan lam kalimah, ya, dalam contoh ini adalah huruf mim. Zimamun, zimamum, zimamun, alhamdulillah. Ya, ain kalimah mim, lam kalimah juga mim. Ya, maka bentuk jamaknya mengikuti wazan af'ilatun yang tadi termasuk jamak tilah. Ya. Contoh yang berikutnya, hilalun. Ya, di sini ain kalimah huruf lam. Lam kalimah juga sama huruf lam. Berarti ini isimnya mudha'af. Ada dua huruf yang sama pada ain kalimah dan lam kalimah. Maka bentuk jamaknya ini mengikuti wazan af'ilatun menjadi ahillatun. Ini kalau isim itu berupa mudha'af, okay, maka bentuk jamak mengikuti wazan af'ilatun. Tetapi kalau bukan mudha'af dengan syarat-syarat yang lain yang sudah disebutkan tadi, bentuk jamaknya mengikuti wazan fu'ulun. Okay. Dan tadi sebagai penegasan juga di awal sebelumnya dinyatakan jamak qillah secara umum, ya, alal akhlab secara umum menunjukkan jumlah 3-10, itu keumumannya. Tetapi dari sini tadi disebutkan seperti zimamun hilalun atau yang semisal dengan ini, bentuk jamaknya itu menggunakan bentuk jamak af'ilatun, bentuk jamak qillah. Walaupun penggunaannya untuk bilangan yang banyak lebih dari 10, ya, tapi karena keadaan isim itu seperti ini, maka dia bentuk jamaknya dengan bentuk jamak yang qillah. Jadi tidak mutlak atau tidak itu pembatasan secara mutlak 3-10 pada jamak qillah. Tapi itu hanya sekedar penggunaan secara umum, kebanyakan demikian. Demikian pula pada jamak kasrah, itu juga tidak mutlak harus lebih dari 10 bilangannya, jumlahnya. Tidak harus, bisa 3-4, itu dibentuk dengan jamak kasrah. Jadi bukan pembatasan secara mutlak, tapi sekedar menunjukkan penggunaan keumuman demikian, kebanyakan demikian. Ini yang perlu dipahami, ya. Baik. Ada isim-isim yang bisa dibentuk, atau ada isim-isim yang mempunyai bentuk jamak qillah dan juga mempunyai bentuk jamak kasrah. Punya kedua-duanya. Ya. Ada pula isim-isim yang hanya mempunyai satu bentuk jamak qillah saja. Sehingga dari satu bentuk jamak qillah itu digunakan untuk semuanya, untuk makna 3-10 ataupun untuk makna lebih dari 10. Karena hanya punya satu bentuk jamak. Yang kebetulan jamaknya adalah jamak qillah secara wazan itu sama menyesuaikan dengan jamak qillah. Ini yang perlu diperhatikan, ya. Baik. Kemudian ada satu faedah di sini terkait dengan wazan fa'ulun. Yajuzu taskinu aini hadzal jam'i. Boleh mensukun ain kalimah pada jamak ini. In kanat sahihatan. Jika ain kalimah itu huruf sahih. Ya, boleh mensukun ain kalimah pada jamak ini jika ain kalimah itu huruf sahih. Tadi kan wazannya apa? Fu'ulun. Ain kalimahnya apa? Dhammah. Nah, ternyata ain kalimah yang dhammah ini boleh diubah, diganti dengan sukun, dengan syarat jika huruf ain kalimah ini huruf sahih. Mislu, contoh kutubun wa kutbun. Ya, asalnya kutubun. Tapi boleh pula disukun ain kalimahnya yaitu huruf ta menjadi kutbun. Ini rusulun dengan dhammah pada ain kalimah pada huruf sin, rusulun. Tetapi boleh sin tersebut disukun menjadi ruslun. Ini kebolehan, bukan keharusan, bukan larangan, tapi boleh. Boleh tetap dengan dhammah kutubun rusulun, boleh dengan sukun kutbun atau ruslun. Dengan syarat itu hurufnya sahih. Ini, ya. Baik. Catatan tambahan tentang sirah yang kedua pada jamak kasrah ini. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Tadi sudah, ya, zima mentali kekang, hilalun bulan yang baru, bulan yang dilanget, ya, bukan bulan hitungan angka, bulan yang dilanget itu dalam keadaan baru, artinya awal bulan, awal perhitungan waktu di awal bulan itu disebut hilal. Sehingga dari ini, ya, sebagaimana yang sering kita alami ketika akan masuk bulan Ramadan, bulan Syawal terutama itu, ya, ataupun Dzulhijjah, ya, di sana akan ada yang namanya ru'yatul hilal. Jadi melihat bulan baru itu hilal. Bukan ru'yatul qamar Ya, qamar itu bulan, keumuman. Tetapi dalam keadaan bulan itu di awal waktu, di awal bulan, masuk bulan baru, ya, itu disebut hilal. Jadi posisi bulan, ya. Nih, di tanggal 1 tiap bulan, ya, 1 atau 2 ya, itu disebut hilal. Adapun apa bendanya ya tetap qamar, tapi ketika berada di posisi tanggal 1 Hijriah itu disebut dengan hilal. Ya. Nanti ketika purnama sempurna pada malam tanggal 15, 14 atau 15 itu disebut dengan apa? Badr. Badrun, badr. Ya. Jadi posisi bulan sesuai dengan waktunya itu ada istilahnya masing-masing ya. Baik. Kalau bendanya tetap qamar. Ya, tetapi sesuai dengan waktunya tadi ada istilahnya masing-masing. Itu hilal di awal waktu. Baik. Ada lagi? Iya. Subuhon. Asal itu memenuhi syarat sesuai kaidah tadi, bisa dikiaskan sesuai dengan syarat-syaratnya, berarti dia menjadi jamaknya menjadi berwazan ini fa'ulun. Ya, nanti ada penjelasan yang lain insyaallah ya. Baik. Walaupun mungkin kaidah ini bisa dikiaskan pada jamak takdir, tetapi juga itu juga tidak berlaku secara mutlak. Semua isim yang memenuhi syarat bisa dibentuk pada bentuk jamak, bentuk wazan ini misalnya, itu tidak. Dalam penggunaan tetap kembalinya pada sama'i. Kalau memang itu digunakan sesuai wazan ini, ya digunakan. Ya. Tetapi kalau tidak ada penggunaan semacam itu, tidak ada contoh dalam bahasa Arab, orang Arab mengucapkannya, maka ya tidak digunakan. Walaupun memenuhi syarat dan bisa secara lafaz dibentuk, tetapi kalau ternyata dalam penggunaan itu tidak digunakan oleh orang Arab, maka juga tidak digunakan. Ini yang perlu diketahui juga demikian. Ya. Walaupun qiyas memang qiyas, tapi juga tergantung dengan penggunaan yang kembalinya pada sana'i itu tadi. Wazirun, misalkan ya, wazirun memenuhi syarat. Tetapi apa? Bentuk jamaknya yang didapatkan bukan wuzurun. Tidak ada penggunaan wuzurun untuk jamak dari wazirun. Ya. Maka apa? Ya sudah, itu tidak digunakan. Ya. Walaupun bisa dikiaskan memenuhi syarat, tetapi penggunaan tidak ada contoh, maka juga tidak digunakan. Ini. Ada lagi? Untuk alasannya kenapa kok tidak tetap wuzurun penggunanya, yaitu sesuai orang Arab, mereka membuat jamak atau mengatakan jamak dari wazirun bukan wuzurun. Wallahu a'lam tentang alasannya, tetapi yang ada secara kenyataan seperti itu ya, maka ya sudah tinggal mengikuti. Jadi qiyas ini untuk membantu memudahkan. Jadi qiyas ini membantu memudahkan membentuk atau memahami bentuk-bentuk jamak. Dari ini, dari itu, dibentuk menjadi seperti ini, seperti itu. Ini membantu memudahkan, bukan untuk menentukan secara mutlak, ya, bukan untuk menentukan ini harus begini, itu harus begitu, tidak seperti itu. Adapun penentunya kembalinya kepada penggunaan bahasa Arab oleh orang Arab, itu yang menentukan, ya. Jadi qiyas ini untuk membantu, ya, menentukan, membentuk, tetapi secara pasti lafaz yang digunakan pada bentuk jamak takdir ini ya nanti kembalinya kepada orang-orang Arab dalam menggunakannya, lafaz apa yang digunakan. Itu yang harus difahami seperti itu. Jadi jangan kemudian memaksakan faedah ketika memang penggunaan atau contoh itu tidak ada. Itu justru salah, keliru. Kalau memaksakan faedah, memaksakan qiyas pada sesuatu yang secara kenyataan tidak digunakan dalam bahasa Arab. Ya memang semua itu ujung-ujungnya sama'i. Ya, kalau lebih diperjelas ya, semuanya tetap ujungnya sama'i. Mendengar dari orang Arab seperti ini, seperti itu. Sebagian bisa dikiaskan, itu pun sifatnya juga sekedar membantu tadi. Ya, sebagian tidak bisa dikiaskan, benar-benar sama'i secara mutlak. Ya, ini. Itu ya yang perlu diperhatikan. Ada lagi yang ditanyakan? Ini baru dua wazan jamak kasrah. Masih ada 21 wazan lagi yang insya Allah masing-masing dijelaskan, disebutkan satu persatu di sini. Kalau mau dibaca-baca sendiri dulu ya monggo, tafadhol ya, bisa dibaca di kira-kira, oh ini seperti ini, wazan ini bentuknya dari ini, dari itu. Ya, minimal lihat contohnya. Dari contoh itu yang mungkin lebih mudah untuk kita pahami untuk sementara waktu, ataupun faedah-faedah kalau bisa memahami alhamdulillah itu lebih bagus. Kalau belum ya lihat contoh-contohnya dulu ya, supaya sedikit ada gambaran, sehingga ketika disampaikan faedah qiyasnya akan lebih mudah memahami ketika kita sudah dapatkan gambaran dari contoh-contoh yang ada gitu ya. Baik, wallahu a'lam ala kuminkum kekurangannya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.